الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi hari ini kita akan baca dua poin dari kitab As-Sunnah Wathiqatuddin wa Aqidah Razzain. Qala Abu Hatim Razi wa Abu Zur'ah Razi rahimahumullah ketika menjelaskan menyebutkan aqidah al-sunnah wal-jamaah yang didapatkan dari para ulama wa nuqimu fardal jihadi wal-hajji ma'aimmatul muslimin bi kulli dahrin wa zamanin. Kita menegakkan, menunaikan kewajiban jihad dan haji bersama a'immah muslimin, para pemimpin muslimin di kulli dahrin wa zaman, di semua waktu. Berkata Syekh Al-Wadi Ali Fizahullah Tuna Wara'ah dalam syarahnya, kata beliau, li'anna al-hajja la budda an yakuna tahta israfi imamin ma'imat muslimin. Karena yang namanya haji itu mesti harus di bawah pengurusan imam dari a'immah muslimin, wal jihad rabu dan yakuna bi qiyadah imam min a'immah muslimin min a'immah al-islam. Demikian juga jihad mesti harus dengan kepemimpinan seorang imam min a'immah al-islam. Walaysa al-amru fawda, ya, bukan urusan itu fawda, ini kacau, tidak teratur, tapi mesti kita haji melalui pengurusan mereka, di bawah pengaturan mereka, dan diberi hadiah pun harus, ya, bersama dan dipimpin oleh pemimpin pemerintah muslimin. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wala nara al-khuruja ala la'immati wala kitali fil fitnah wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu allahu azza wa zal wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu allahu azza wa zal amrana wala nanzi'u yadan min ta'atin. Di poin ke-20 kata beliau, dan kita ahlu sunnah wal jamaah tidak berpandangan, tidak membolehkan memberontak kepada penguasa, para pemimpin, dan juga tidak berpandangan bolehnya berperang di masa fitnah di antara kaum muslimin. Kita mendengar dan taat kepada orang-orang Allah subhanahu wa ta'ala serahkan urusan kita kepada mereka dalam masalah dunia, tidak para penguasa, dan kita tidak melepas tangan ketaatan dari mereka. Ini poin yang kedua, poin ke-20 juga mencakup beberapa permasalahan. Yang pertama, ya, larangan khuruj memberontak penguasa. Yang kedua, larangan turut serta dalam fitnah ketika terjadi perang saudara di antara kaum muslimin. Yang ketiga, mendengar dan taat kepada penguasa, ya, muslimin, dan tidak melepaskan ketaatan dari mereka. Yang pertama kita bahas terkait dengan poin kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Al-Asl adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wal amri minkum. Para beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulul amri dari kalian ini di kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakar bin Sariyah radhiyallahu anhu menyatakan, "Wassami wa ta'a wa in ta'ammar 'alaikum 'abdul habasyi." Dengarlah dan taatlah kepada penguasa, walaupun yang menguasai kalian, yang memerintah kalian adalah hamba Habasyi. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat, walaupun dalam keadaan susah ataupun senang, walaupun dalam keadaan melihat kezaliman dari penguasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bayana." Dalam hadis Ubay bin Sa'd, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sam'i wa ta'ah bil 'usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa 'ala afaratin 'alaina." Kata beliau, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjanji untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan sulit ataupun mudah, dalam keadaan senang ataupun susah. Wala asatina alaina, walaupun dalam keadaan yang mereka lebih mementingkan urusan mereka sendiri, ya tetap dengar dan taat kepada penguasa muslimin. Yang kedua, wala al-khuruj ala imma, tidak boleh keluar memberontak. Karena kewajiban mendengar dan taat, tidak boleh kaum muslimin memberontak penguasa mereka yang muslimin. Walau bagaimanapun kezaliman mereka. Nah, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Yusta'malu 'alaikum umara fatarihuna wa tunkirun." Akan diangkat kepada kalian para pemimpin, ya kalian tahu kebaikan mereka dan mengingkari, mengetahui kemungkaran kepada mereka. Faman ankara faqad salima, faman kariha faqad badia. Barang siapa mengingkari apa yang dilakukan dari kemaksiatan yang dilakukan, dia selamat. Barang siapa yang tidak senang dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dia terbebas diri. Walakin radhiya man radhiya wa taba'. Yang berdosa itu adalah orang yang ridha dengan kemaksiatan pemimpinnya dan mengikutinya. Qal, kata para sahabat, afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Apakah kita tidak perangi saja mereka ya Rasulullah, yang zalim, yang maksiat? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh. Ma sallu, selama mereka salat, mereka muslim, ya tidak boleh memerangi penguasa, memberontak penguasa yang muslim. Nah, kata Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala wara'ah, "Famadamu yusallun fala yajuzu al-khuruj 'alayhim." Ya, selama mereka salat, tidak boleh khuruj kepada mereka. "Kaifa idza kana yusalli wa yasum wa yuzakki wa yahujj?" Iya, "wa yu'ammin kulla umuhadil ubul muslimin." Apalagi, bagaimana lagi jika ternyata penguasa yang ada itu salat, juga puasa, juga bayar zakat, juga haji, juga mungkin berkurban, ya, dan mereka berupaya untuk menjaga keamanan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, menjaga keamanan kaum muslimin ketika sholat, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, dan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi tentu. Nah, Syekh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan beberapa mafasid dari khuruj. Kata beliau, "Li'anna al-khuruja yatarattabu 'alaihi mafasid." Nah, ketika seorang, satu kelompok memberontak pemerintah muslimin, akan ada banyak mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan. Dhaya'ul Islam, wa dhaya'ul muslimin, wa hilakul ummah, wa hilakul harsi wan nasl, wa intihakul a'rad, wa idhalul muslimin wa id'afuhum. Ya, akan menyebabkan hilangnya Islam, menyebabkan, ya, binasanya umat muslimin, rusaknya pertanian, ya, dan turunan, dan rusaknya kehormatan-kehormatan para wanita, kaum muslimin, dan akan menyebabkan hinanya muslimin, lemahnya mereka, sehingga Rasulullah SAW, ya, menyatakan, la, tidak boleh. Ma sallu, setelah mereka salat. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, walal qital fi fitnah, dan juga kita harus sunnah jamaah, tidak berpendapat bolehnya berperang ketika ada fitnah. Ya, tidak boleh turut serta terjun ketika terjadi fitnah. Asyik Rabbi Hamidahullah Ta'ala wara'ah, beliau menyatakan al-qitalu fil fitani la yajuz, berperang di masa fitnah, perang saudara di antara kaum muslimin tidak boleh. Fi hadi kathira ta'muru bi kasas suyuf wal qasi wal autar wal julus fil wujuh. Dalam masalah ini banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk mematahkan pedang, mematahkan busur-busur panah, memutus tali busur, dan duduk di rumah, tidak turut serta dalam perang saudara. Itu fitnah. Kenapa? Lianna hadzal qitala innama huwa lidunya lisalillah azza wajalla. Karena ketiga fitnah perang saudara itu adalah peperangan karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ubarzah Aslami radhiyallahu anhu berkata, di masa fitnah peperangan perang saudara di masa Ibnu Zubair dan Marwan, qala, kata beliau, wallahi demi Allah, inna haulai lam yaktatiru ila dunya, demi Allah mereka tidaklah sering berperang kecuali karena dunia. Ini fitnah para saudara dan para muslimin hanya karena dunia, sehingga para sahabat Rasulullah SAW banyak yang tidak ikut ya dalam fitnah di antara kaum muslimin. Di antaranya Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, sebagai kesimpulan, Sabdu Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala dalam Mu'amaratul Hukam, kitab beliau, menyebutkan beberapa hak-hak penguasa. Sasarikan yang disebutkan di antara hukuk ra'iyah, hak penguasa atas rakyatnya adalah badzut ta'ah, senantiasa taat, mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa lam yakum. Yang kedua adalah badlun nasihat, memberikan nasihat kepada mereka. Dinun nasihat, penerimaan qadadillah kalau kita bihi ya rasulih wa imati muslimin wa amati wa ya immatil muslimin. Ini nasihat untuk penguasa. Satu perkata yang tadi yang Allah ridai, inna allaha yardha lakum salasan wa yasadu lakum salasan, yardha lakum an ta'budu wa tushriku bihi syai'an. Jadi antara kata Rasulullah SAW, wa antu nasihu man wallahu amrakum. Di antara amalan yang Allah ridai adalah kalian memberikan munasahah, nasihat kepada orang-orang yang mengurusi urusan kalian, ini penguasa. Kedua adalah munasabah, berikan nasihat. Yang ketiga adalah al-qiyamu bi-nusratihim zahiran wa batinan, tampil membela mereka, menolong mereka dengan zahir dan batin. Ya, membela pemerintah muslimin dengan bahagian batu. Terusus ketika amalan-amalannya bermaksud kaum muslimin, sehingga jihad menjadi wajib perluain di antara ketika datang firulah, ketika ada perintah suruh untuk keluar jihad maka ini hukumnya dapat lain. Yang keempat adalah tahdhiruhu min aduwin min aduwihi yakhsul bisu, mengingatkannya, mengingatkan penguasa dari musuhnya yang ingin berniat jelek kepada penguasa. Ya, ada satu tempat khawarij, takfiri, teroris yang hendak berbuat jelek kepada penguasa muslimin, maka wajib hukum yang mengingatkan penguasa. Ya, di tempat pula ini ada kelompok-kelompok yang hendak berbuat rusuh, ya, hendak berbuat jelek kepada negeri dan kaum muslimin, kepada penguasanya. Ini termasuk hak penguasa. Diingatkan, karena ada orang-orang seperti itu. Yang kelima adalah ilamuhu bisurati ummari, memberitahukan kepadanya akan sikap, tindak tanduk, perbuatan umalnya, bawahannya, pegawainya. Ya, mungkin dia tidak tahu akan banyak kelalaian, kezaliman yang dilakukan oleh bawahannya, oleh umalnya, maka diberitahukan. Ya, kepada penguasa tersebut agar mengetahuinya, mengingatnya, menggantinya. Juga yang disebutkan dia oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah raddu al-qurub an-nafirah anhu ilaih. Dia terhadap penguasa adalah berupaya untuk mengembalikan rasa cinta muslimin kepada mereka, menumbuhkan rasa cinta kepada penguasa mereka, dan mengembalikan rasa cinta mereka kepada penguasa ketika dirusak oleh hizbiyin, oleh takfiriin. Ya, ketika mereka dihasut untuk membenci penguasa, maka kewajiban al-sunnah, kewajiban rakyat adalah berupaya, ya, untuk mengembalikan hati tersebut kembali menghormati, memuliakan, mencintai penguasa. Dan yang terakhir, daya terhadap penguasa adalah az-zabu anhu, membela. Di antara pembelaan adalah ya membantah mereka-mereka yang menjelaskan penguasa, ya, menjelaskan prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam mendengar dan taat memuliakan penguasa. Ini bentuk pembelaan kepada penguasa. Allahumma a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.